أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan min alladzina ulaika humul faizun a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fihim na'imun muqim خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال الإمام سعد رحمه الله لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه والسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله أخبر تعالى بالتفاوت بينهما. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ketika sebagian kaum muslimin, yakni para sahabat, yang dimaksud di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berselisih pendapat, atau kaum muslimin maksudnya para sahabat dengan sebagian musyrikin ketika itu berselisih pendapat di dalam mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia antara memakmurkan Masjidil Haram, ya maksudnya membangun Masjidil Haram, salat, ibadah, memberikan makanan, minuman kepada orang-orang yang haji dan umrah, mana yang lebih afdal, mereka atau orang-orang yang beriman pada Allah dan berjihad di jalan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban antara keduanya berbeda, tidak sama. Jauh berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aja'altum siqayatal haji. Apakah kalian menjadikan orang-orang yang memberikan makanan minuman, ya, untuk para haji dan umrah, aisyakimul ma' min zamzam kama wal ma'ruf, berikan melayani para hujjaj, para ummar, melayani makan minum orang-orang yang haji dan umrah. Nah, berikan makan ma'ruf ketika itu. Wa amaratul murad wa amaratul Masjidil Haram, dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram, apakah sama dengan dibandingkan dengan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, orang-orang yang membantu, berkhidmat, memberikan makanan, minuman, membangun Masjidil Haram, memakmurkan masjid. Nah, dibandingkan, disamakan, atau mungkin mereka mengatakan lebih afdal daripada orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawun, tidak sama. Tidak sama yang seperti itu. Di sisi Allah tidak sama. Jauh tingkatannya dan tidak sama. Kemana amat tidak sama dengan seperti orang-orang yang beriman pada Allah, yakni para sahabat, dengan iman yang jujur, yang benar, tidak ada kebohongan, kedustaan. beriman pada Allah dan hari akhir, dan berjihad jalan Allah. La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah, tidak sama. Fal jihad wal iman billah afdal min siqatil hajj wa imaratil masjidil haram bidarajatin kathirah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, berjihad, beriman pada Allah lebih afdal, lebih afdal, jauh lebih afdal dibandingkan dengan orang-orang yang melayani haji, memberikan makanan, minuman pada para hujjaj, umar, umrah, dengan derajat yang banyak, tidak sama tingkatannya, derajatnya tidak sama. Lianal iman asruddin, karena iman adalah akar fondasi dari agama. Wabi tuqbal amal wa tuzakkun al khisal. Dan dengan iman adalah bisa diterima satu amalan dan bersih atau tidaknya, bersih atau tidaknya, yaitu dengan iman, dengan ikhlas. Yang kedua, kenapa tidak sama? Al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, puncak dari puncak agama. Dengan jihad, agama ini akan terjaga dan semakin luas tersebar. Wa yansurul haq wa yakhdhul batil, dan Allah menolong al-haq dan menghinakan orang-orang batil. Wa ma'maratul masjidil haram, adapun orang-orang yang hanya memakmurkan masjidil haram, berikan makanan haji, para hujjaj, para umrah, walaupun amalannya soleh, bukan berarti tidak soleh, amalannya baik, amal soleh, faya mutawakif ala iman. Ini tergantung keimanan. Walaysa fiha minal masalih ma fil iman wal jihad. Padanya, orang-orang yang membantu makanan, minuman, membersihkan Masjidil Haram, tidak seperti tingkatannya dengan orang-orang yang beriman, berilmu, para sahabat yang mulia, dan orang-orang yang berjihad jalan Allah, tidak sama. Tidak sama. Ini dibedakan oleh Allah. Nah, Allah sendiri yang membedakan seperti ini. La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Nah, walaupun tetap orang yang bersihkan masjid ada keutamaan, apalagi orang yang membantu makanan, minuman pada jamaah haji umroh, ada keutamaan, tetapi tingkatannya berbeda, jauh, gak bisa disamakan dengan para sahabat yang berjihad, yang beriman, dengan iman yang sempurna. Nah, tidak akan sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qawm al-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang zalim, yang mana sifat mereka adalah zalim. Alladzina la yasrifuna liqabul syai' min al-khair bal la yaliqu illa syarr. Yang sifat mereka adalah kezaliman, tidak pantas bagi mereka menerima kebaikan. Tidak layak dari mereka kecuali keburukan. Tamasarraha bil fadl, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan jelas, terang dan gamblang tentang tingkatan keutamaan-keutamaan itu. Faqala alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wajahadu, dan mereka-mereka yang berjihad jalan Allah, wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, mereka-mereka yang hijrah, yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Harta nafkah, nah, bersiap-siap untuk perang, anfusim, dan dengan jiwa mereka. Mereka keluar dari rumah mereka untuk berjihad di jalan Allah. Maka yang demikian ini kata Allah Subhanahu wa taala, a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka-mereka adalah orang-orang yang besar, tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka adalah orang yang beruntung. Nah, aila yafuzul bil maqtu wa la yanjum minal marhub illa man tasab bi sifatih. Seorang tidak akan selamat dari ancaman, tidak akan bahagia mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia cari, kecuali yang diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman, hijrah, dan berjihad di jalan Allah. Nah, wa dzakhluq bi akhlaqihim, dan berakhlak seperti akhlaknya para sahabat ridwanullah alaihim, beriman, berjihad, berhijrah pada Allah Subhanahu wa taala. Yubashshiruhum rabbuhum judan min wa karaman wa birran bihim wa atina'a wa mahabbah lahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira pada mereka sebagai bentuk kemuliaan, kebaikan dari Allah, perhatian dari Allah, dan kecintaan dari Allah kepada mereka. Birahmatin minhu, dengan rahmat dari Allah. Azala biha anhum syurur, Allah angkat kejahatan, kejelekan, keburukan dari diri-diri mereka. Wa awsala ilaihim biha kulla khair, dan Allah berikan segala bentuk kebaikan ke dalam hati mereka. Wa ridwan, dan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Yang mana keriduan adalah akbarun na'imil jannah wa ajallih, kenikmatan yang paling besar, yang paling mulia. Wa yuhill 'alaihim ridwanu fala yasqut 'alaihim abada. Sehingga keriduan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepada mereka. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Min kulli ma ishtahat hu al-anfus wa taladul a'yun, dari segala bentuk apa yang diinginkan oleh jiwa, apa yang dilihat oleh mata berupa kelezatan dan kenikmatan. Mimma la ya'lam wasfuhu wa miqdaruhu illa Allah azza wa jalla, yang tidak bisa diketahui sifat dan kadarnya kecuali hanyalah Allah secara sempurna. Alladzi minhu anallahu a'adda lil mujahidin fi sabilillah 100 darajat. Dari Allah lah Allah mempersiapkan terhadap orang-orang berjihad di jalan Allah memiliki 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal ard, antara satu tingkatan kepada tingkatan lainnya seluas langit dan bumi. Walau ijtama'a al-khalq fi darajatin wahidah min hadha wasi'atun. Kalau Allah seandainya seluruh makhluk berkumpul dalam satu tingkatan, niscaya 6 cukup mereka masuk dalam surga tersebut, dalam satu tingkat surga tersebut. Karena apa? Surga memiliki 100 tingkatan. Inna fil jannati ma'atu darajat, sungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Nah, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dan mereka akan kekal di dalamnya. khalidina fiha abada ahlil jannah, mereka akan kekal di dalam. La yantaqiluna anha wa la yabghuna anha hiwala, tidak akan berubah, tidak akan pindah. Innallaha indahu ajrun azim, sungguhnya hanya di sisi Allah lah mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. La tastaghrib kasratu ala fadlillah wa la ta'jam min 'azamihi wa husni ala man yaqul shay'un fayakun. Kata Imam Sa'di rahimahullah, jangan merasa aneh dengan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Juga jangan merasa aneh dari besar dan baiknya Allah terhadap hamba-hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengucapkan kun, jadilah, maka akan terjadi. Kun fayakun. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.